jujur, saya tidak jujur. Wow, apalagi ini? Jujur, saya tidak jujur, itu sebuah kejujuran, bukan? Ya, menarik juga. Jujur, saya tidak jujur, itu berarti jujur. Artinya, saya tidak jujur, saya berkata jujur, saya tidak jujur. Sungguh menyenangkan kalau memang engkau jujur mengatakan saya tidak jujur. Yang menjadi menjengkelkan kalau kau berkata jujur, saya tidak jujur, tapi itu pun kata-katamu sungguh tak jujur. Karena memang bukan ketidakjujuran yang dengan secara jujur kau akui, tapi ketidakjujuran bahkan kau perjualbelikan. Seakan-akan dengan berkata saya jujur, kau jujur, padahal bukan itu yang menjadi tujuan. Alangkah sulitnya untuk mengevaluasi dan menemukan kesejatian kebenaran. Tapi itulah kenyataan. Jujur, saya tidak jujur. Ternyata kau tidak jujur. Jujur, saya tidak jujur. Memang bisa engkau jujur. Jujur, saya tidak jujur. Maka saya akan berkata, jujur, saya pun tidak ngerti apa itu kejujuran. Ironis, tapi itulah kenyataan. Hidup kita selalu diwarnai dengan berbagai diplomasi-diplomasi tingkat tinggi. Susunan kata yang luar biasa. Keluhuran budi yang seakan-akan tampak nyata, tetapi ternyata penuh dengan kepalsuan, jebakan-jebakan yang menakutkan. Dan itulah warna-warni kehidupan yang mengerikan. Jujur, saya tidak jujur. Semoga Anda jujur ketika berkata, saya tidak jujur. Karena jujur, saya tidak jujur. Ternyata Anda tidak jujur. Maka jujur akan semakin sulit untuk dimengerti, bukan? Jujur, saya tidak jujur. Semoga itu bukan diplomasi tingkat tinggi yang hanya untuk menyenangkan hati orang yang mendengarkan, yang coba mempengaruhi seluruh lingkungan. Seakan-akan kita jujur, seakan-akan kita jujur, seakan-akan kita jujur, dan kita berkata jujur, saya tidak jujur, supaya kita dikenal jujur. Jujur, saya tidak jujur, padahal memang betul kita tidak jujur dan masih tetap tidak jujur. Semoga saya jujur tak menjadi kamuflase. Sekalipun saya jujur diikuti kata, saya tidak jujur. Karena itu memang pengakuan yang tidak jujur. Camkan, pikirkan. Jangan ada di sana bertanding seakan-akan tak lagi ada Tuhan yang melihat hati. Jangan membiasakan, apalagi memanipulasi kejujuran yang indah, yang bersih, yang disukai oleh Sang Pencipta. Haruskah jujur diperlakukan tak jujur? Lebih baik Anda jujur untuk mengatakan Anda tak jujur. Itu jauh lebih terhormat. Jujur mengatakan tak jujur, tapi awas, harus dalam kejujuran. Akui ketidakjujuranmu, perbaiki. Kalau tak mampu, jangan di situ. Itu namanya jujur yang bertanggung jawab. Bersama saya, Bigman Sirait.